Nah, masih ada sedikit yang kita tambahkan. Catatan kaki nomor satu ya, penutup itu. Wahasilu, yang terakhir. Wahasil ma dzakara an raf'a yuqaddar fil alif wal waw wal ya wa anna al jazma yadhharu fi thalathati bi hadhiha wa anna nasba yadhharu fil ya wal waw wa yuqaddar fil alif. Ya, dari kelewatannya. Khabarnya ayu mana? Hah? Ya, mil syarat yang mahdhuf itu kana. Hasil dari apa yang telah disebutkan bahwasanya rafa ditafsirkan pada alif, wawu dan ya. Alias pada isim maksur. Wa anna jazma yadhharu fi thalathati bi hadzihi, dan maksudnya jazm itu tampak fi thalathah pada tiga huruf itu, wawu, alif dan ya. Tampak dengan apa? Bi hadzihi, dengan membuangnya. Membuang huruf ila yang tiga tersebut. Wa anna nasba yadhharu fil ya'i wal waw, dan bahwasanya nasab itu tampak pada ya dan wawu. Ya kan, lan yad'uwa lan yarmiya wa yuqaddar fil alif, dan nasab ditakdirkan pada alif. Ini ada bahasa yang lain. Wa qad warada fi ba'd al arab nasbu al fi'l al mudari' al mu'tal bil wawi aw bil ya'i bi fathatin muqaddarah. Wa min dhalika qaul 'Amir ibn Tufail. Telah datang dari sebagian orang Arab nasabnya fil mudhari yang mu'tal dengan wawu dan ya dengan fathah muqaddarah, padahal asalnya apa? I'rabnya wawu isim atau fi'il yang akhirnya wawu dan ya dengan harakat muqaddarah li sifatiyah. Tapi datang dari sebagian orang Arab di mana mereka menakdirkan nasab pada fi'il yang akhirnya wawu dan ya, di antaranya ucapannya 'Amir ibn Tufail. Fama sawadatni amirun an mirasatin aballahu an asmu bi ummin wal abin. Mana syairnya di sini? Hah? Aballahu an asmu. Asmu sama ismu, tinggi, naik kedudukannya. Aballahu an asmu bi ummin wal abin. Aslinya apa? Ya, bahasa yang masyurnya an asmua ya, karena ringan fathah pada wawu. Tapi datang seperti ini ya, fi'il yang dia mu'tal dengan wawu mansub dengan harokat muqaddarah. Allahu anna asmua illa bi ummin wal abin. Allah enggan untuk aku bisa mulia tinggi dengan ibu saja tanpa seorang bapak. Ini mungkin kalau bapaknya enggak jelas ya. Wa min dzalika qawlu Handaj ibn Handaj. Ya, ma aqdara Allah an yudni ala shahadin man daruhu al-hazn mimman daruhu sulu. Mana sih syaitnya? An yudni. Aslinya apa? An yudniya. Ma'aktarullah itu fi'il ta'ajjub itu. Ma'aktarullah, alangkah mampunya Allah. Contoh yang lain. Wa tadhaku minni syaikhatun abshamiyatun ka'allam tara qabli asiran yamaniyan. Mana sih syaitnya? Ka'allam tara. Aslinya apa? Ka'allam tara. Dibuang. Ya, alifnya. Dan terkadang dibuang pula, ya ada pak yang kedua itu lihat ternyaki. Terkadang dibuang huruf illah pada selain yang majzum tanpa luzum keharusan, tapi dalam rangka takhfif untuk mencari keringanan, seperti dalam ayat sanad'u zabaniyah. Artinya apa sanad'u zabaniyah? Sanad'u, ya, jadi sanad'u zabaniyah. Juga di antara contoh yang lain, hajauta zabbana thumma ji'ta mu'tadiran mu'tadiran min haj min hazwi zabbana lam tahju wa lam tada'. Di sini mana syaitnya? Lam tahju, asli lam tahju. Hajahju itu mencerca dengan syair biasa. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, an-nakira wal ma'rifah. Insyaallah sampai di sini ya pembahasan. An-nakiratu wal-ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Berarti yang baik-baik. Jangan gagal terus. Catatannya yang lengkap. Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un mawqi'a maqad zukira. Kalau apa? Kalau kolam usah dibaca. agak sulit. Qad dzukira, qad dzukira, lewat aja. Nakiratun qabilu al-mu'assira. Nakirah adalah isim yang menerima. Al-mu'assira, al yang mana al ini memberikan pengaruh, yakni memberikan pengaruh apa? Ta'rif, memakrifahkan yang dimasukinya. Awaqi'un mawqi'an maqad dzukira. Atau isim nakirah itu adalah isim yang dia bisa menempati tempat yang bisa dimasuki oleh apa yang disebutkan oleh al. Awaqi'un mawqi'an maqad dzukira, atau dia bisa menempati tempatnya apa yang disebutkan, menempati tempatnya isim yang bisa dimasuki al gitu. Ya, isim yang bisa dimasuki oleh al. Ah, i'rabnya kita lihat. Nakiratun. Ya, i'rabnya sebagai apa? Hah? Mubtada. Di sini dia datang dalam keadaan apa? Nakirah. Nakirah keadaan nakirah sebagai mubtada. Boleh. Musawwirnya karena dia datang fi ma'radit taqsim. Ya. Dalam keadaan fi ma'radit taqsim, pada tempatnya pembagian. Atau bisa juga alasannya likaunaha jariyatun ala mausufin mahdhuf, karena dia berlangsung di atas mausuf yang mahdhuf. Aslinya ismun nakirah gitu. Dibuang mausufnya. Nah, itu yang membolehkan datangnya nakirah sebagai apa? Mubtada, meskipun dia ya nakirah. Adapun kalau kita ambil pendapat yang tidak mempersyaratkan mubtada itu ma'rifah, ya enggak ada masalah berarti. Atau dia nakirah sebagai sifat dari mausuf yang mahdhuf itu ismun. Sebagian ada yang mengatakan nakirah itu khabar muqaddam. Ya, adapun mubtada-nya qabilu al-mu'assira, yang bisa menerima al-mu'assira itulah nakirah. Tapi kurang tepat, yang lebih tepat nakirah dijadikan sebagai mubtada, kemudian setelahnya khabar, karena dia nakirah itu muhaddatsanhu, yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah nakirah nih. Qabilu khabar dia. Ahli di sini qabilu, bukan qabilatu. Kenapa? Nakirah adalah isim yang dia bisa menerima al. Dalam keadaan al ini mu'assira, memberikan pengaruh, yaitu memakrifahkan isim yang dimasukinya. Awaqi'un mawqi'a maqad dzukira, atau isim yang dia menempati tempatnya al. Maqad dzukira itu menempati tempat yang bisa dimasuki oleh al. Atau lihat di catatan yang nomor 1 ya. Aslun nakira masdar nakirtu rajul. Asal dari nakira dalam masdar nakirtu rajul. Apa artinya nakirtu rajul? Saya tidak kenal rajul itu. Dikasri al-kaf. Seperti dalam Al-Quran, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Tatkala ra'a aydiyahum, Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan para malaikat tidak menyentuh sedikit pun makanan yang beliau hidangkan. Nakirahum, maka beliau mengingkari mereka. Bisa seperti ini. Wa awjasa minhum khifah, sehingga beliau pun takut dari mereka, para malaikat. Ya, itu asalnya nakirah, dari nakir itu. Aslul ma'rifah adalah arafu ar-rajul, sesuai dengan wazan boroba yadribu arafa i'rifu. Atau yakunu aslul nakirah ismu masdar nakartu, atau dia nakirah adalah isi masdar, bukan masdar. Kalau masdar kan diambil dari fi'ilnya. Kalau isi masdar diambil dari fi'il yang lain, namanya sama dengan masdar. Atau nakirah aslinya adalah masdar dari nakara, berarti isi masdar. Isi masdar dari nakara, menakirahkan dengan tasydid bil kafnya. Wal ma'rifah ismul masdar, kemudian ma'rifah isi masdar yang arraftu, memakrifahkan, mengenalkan. Thumma nuqila kullun minhuma, kemudian masing-masing dipindahkan. Yani yang pertama isim lil ismil munakkar, sebagai nama untuk isim yang nakirah. Wasani yang kedua isim lil ismil mu'arraf, sebagai nama untuk isim yang mu'arraf, dikenali, yang ma'rifah. Wahumma hina idzin isma jenis. Nah, ketika itu duanya, keduanya nakirah dan ma'rifah adalah isim jenis, bukan alam. Ya. bukan alam. Karena kalau alam dia apa? Qawlun musharif, ya kan? Alam dia dengan ta'nits kan. Jadi isim jenis keduanya. Bukan alam. Kalau seandainya dia alam, maka dia mamnu min ash-sharf. Ya dan ta'nitsnya, ta'nits yang ada pada nakira itu lafzi. Seperti Hamzah dan Tolhah, maknanya mudzakkar. Nakira itu maknanya mudzakkar. Ta'nitsnya lafzi, maknanya mudzakkar. Seperti Hamzah, Tolhah. Nah ini ada definisi di sini yang sesungguhnya tentang makna nakirah. Kalau tadi kan seperti batasannya ya, batasannya nakirah. Ataupun tanda-tanda dari nakirah. Ataupun definisi yang sebenarnya dari nakirah adalah Masya fi jinsin. Apa yang dia menyebar pada jenisnya. Jadi ditambahkan oleh yang lain. Seperti Syekh Muhammad Muhyiddin dalam kitab yang lain. Ta'liqat terhadap Awdhul Masalik. Min jinsin mawjudin. Au jinsin muqaddarin. Nakira adalah masya fi jinsin mawjudin. Au jinsin muqaddarin. Nakira adalah apa yang dia menyebar pada jenis yang mawjud. Jenis yang ada seperti rajulun. Ini kan mencakup semua rajul yang ada di bawahnya. Iya kan? Tanpa terkecuali. Setiap orang laki-laki yang dia balik. Yasluh an yuqal lahu apa? Rajul. An yuqal annahu rajul. Ini menyebar fi jinsin mawjud. Nakira itu rajul. Kenapa? Karena mencakup semuanya. Umumnya apa? Nakira itu umumnya umum apa? Masih ingat enggak? Syumuli atau badali? Ya, badali. Tercukup dengan satu. Ini juga rajul. Berarti idrib rajulan. Itu masih umum ketika belum dilaksanakan. Semua rajul silakan. Ini satu. Ya. Seperti umum yang apa? Mutlak ya. Bukan umum yang am itu. Kalau am kan apa? Syumuli. Kemudian atau apa yang mencakup jenis yang muqaddar. Kalau yang wujud, seperti syamsun. Syamsun nakirah ma'rifah. Syamsun nakirah. Makanya ketika dimarifahkan ada dalamnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kenapa? Karena dia syati jinsin muqaddar. Karena dia juga syams itu menyebar pada jenis tapi yang muqaddar. Syams salah satu jenis planet ataupun bintang yang dia ketika datang menghapuskan ya planet yang lain, cahayanya hilang. Secara lafadznya dia bisa gitu diterapkan untuk lebih dari satu, cuma ya hanya kenyataannya faktanya wujudnya hanya satu. Maka dimakrifatkan dengan alif lam asyamsu. Di sini didahulukan menyebutkan nakirah dari ma'rifah karena beberapa alasan. Ya. Di antaranya disebutkan di sini yang aslu fil asma. Ya. Nakirah adalah yang asal dari isim-isim. Tatafarra'u anha al-ma'rifah, bercabang darinya isim yang ma'rifah. Ya. Li'anna li kulli ma'rifatin nakirah, karena setiap isim yang ma'rifah itu ada nakirahnya. Rajulun yang hendak dimakrifatkan jadi alam, tambah lagi kunyah, tambah lagi apa? Laqab. Aslinya kan dari ya ma'rifah. Wa thamma nakiratun la ma'rifah lah. Di sana ada isim-isim ma'rifah yang tidak ada nakirahnya. Wa thamma nakirat la ma'rifah lah. Di sana ada isim-isim yang nakirah yang tidak ada ma'rifahnya. Wa nakirah mutlaqah. Ada nakirah mutlaq. Wal ma'rifah muqayyadah. Dan yang ma'rifah itu muqayyad. Wal ma'rifah setitik tadi ya. Wal nakirah mutlaq. Kalau nakirah mutlaq, jadi umum kan. Kalau ma'rifah muqayyadah tertentu ma'rifah itu. Itu di antara alasannya. Kemudian nakirah tadulu ala ma'naha duna qarinah. Nakirah menunjukkan kepada maknanya tanpa butuh qarinah. Wa tastakhir al-ma'rifah ila al-qarinah, sedangkan ma'rifah untuk dia bisa menunjukkan kepada maknanya dengan jelas butuh kepada qarinah, seperti qarinah alamiyah pada Zaid, ya, Fatimah, atau qarinah al pada ta'rif atau isyarah pada jim isyarah dan yang lainnya. Ada juga alasan yang lain, likasratin nakirah, karena banyaknya nakirah. Ini akan lebih banyak daripada yang ma'rifah. Baik, kita baca di sini syarahnya. Ya, i'rabnya belum selesai ya. Awaqi'un. Waqi'un ya sebagai apa? Ya, apa pada qabil. Mauqi'a sebagai apa? Apa? Maful fih dharf, bukan maful mutlak. Ini ala haji qawlihi ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' sama. Dharf makan. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' tempat mananya? Menempati tempat. Ya. Wa mauqi'a ma qad dzikra, tempat dari apa yang telah disebutkan, itu tempatnya isim yang bisa dimasuki al. Bukan di sini maf'ul mutlak. Kalau dibawa kepada maf'ul mutlak mananya rusak. Nanti terjemahnya atau dia menempati isim yang beral gitu nantinya. Di sini kan untuk taukid berarti kan. Ya. Mananya li waqi'un wuqu'ahu. Seperti itu, wuqu'a al tadi, menempati tempatnya al, padahal bukan demikian. Maksudnya dari ucapan beliau di sini menempati tempatnya isim yang bisa dimasuki oleh al. Ini nanti akan dijelaskan di sini. An-nakiratu, nakirah adalah mayat balu al, apa yang dia bisa menerima al. Waktu asir fi ta'rif, dan memberikan pengaruh ta'rif pada yang dimasukinya. Ini di tafri', di cabang hadnya. Au yaqau mauqi'a ma yaqbalu al, atau dia bisa menerima ataupun dia bisa jatuh pada tempat dari isim yang bisa menerima al. Dia bisa menempati tempat isim yang bisa menerima al. Famisalu mayak balu al, contoh isim yang dia bisa menerima al. Watu asir fi ta'rif, kemudian ta'rif bisa memberikan pengaruh padanya, ataupun al bisa memberikan pengaruh ma'rifah pada isim yang dimasukinya, adalah rajulun. Fataqulu ar-rajul. Di sini rajul adalah nakirah. Kenapa? Karena rajul bisa dimasuki al-mu'arrifah, al yang memakrifahkan. Rajulun, seorang laki-laki. Ar-rajulu, laki-laki itu. Berarti rajulun adalah isim yang apa? Nakirah. Kenapa? Karena bisa dimasuki al, dan al yang masuk kepadanya menjadikan rajul yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Wahtaraza biqaulihi wa tu'assir fi ta'rif mimma yaqbalu al wa la yu'assir fi ta'rif. Beliau berjaga-jaga dengan ucapannya wa tu'assir fi ta'rif, al yang memberikan pengaruh ta'rif dari isim yang dia bisa menerima al, wa la yu'assir fi ta'rif, tapi al tidak bisa memberikan pengaruh ta'rif padanya. Seperti Abbas, bisa enggak Abbas menerima al? Bisa. Al-Abbas alaman nama. Tapi apakah al yang masuk kepada Abbas menjadikan Abbas itu ma'rifah? Tidak, Abbas itu sudah ma'rifah sebelum dimasuki al. Ya. Maka al-Abbas di situ Abbas bukan apa? Bukan isim yang nakirah. Kenapa? Karena dia meskipun menerima al, tapi alnya tidak menjadikan Abbas ma'rifah. Ma'rifahnya sudah dihasilkan sebelum dimasuki oleh al. Fa'inna kataqulu fil Abbas, sungguh engkau katakan pada al-Abbas, fi al-Abbas, ketika dimasuki al, tidak al-Abbas. Fatudkhil alihi al, engkau masukkan pada al, lakinna lam tu'assir fi ta'rifnya, sejak al tidak memberikan pengaruh ma'rifah pada Abbas. Kenapa? Li'annahu ma'rifah qabla dukhuliha alih, karena dia Abbas ma'rifah sebelum masuknya al padanya. Wa misalu ma waqa'a mawqi'a ma yaqbalu al, contoh isim yang dia nakirah, karena isim tersebut menempati tempatnya isim yang bisa menerima al, adalah zu. Zu dengan makna sahib. Zu ini adalah apa? Isimnya nakirah. Ya. Kenapa? Karena zu maknanya sahib. Sedangkan sahib bisa menerima apa? Al, as-sahib. Contoh, jani zu malin, datang kepada zu malin. Ayat sahibu malin. Maka zu di sini nakirah. Ya, nakirah. Karena dia menempati isim yang bisa menerima al, itu sahib. Menempati isim yang bisa menerima al, itu sahib. Wahya la taqbalu al. Zu sendiri tidak bisa menerima al. Lakinna, akan tetapi, zu waqiyah mauqiyah sahib. Menempati tempatnya sahib. Dan sahib bisa menerima al. sehingga zu isimnya nakirah. Wa sahib yaqbalu al, dan sahib bisa menerima al. Ya. Nahu as-sahib. Ya. Sekarang bagaimana dengan kritikan sebagian? Sebutkan juga pada nomor 4 itu catatan kaki. Ya, kalau bapak mula ala hadza ta'rif dan huwa jami'. Sebagian mengkritiki. Sebagian kaum dari ahli nahu mengkritiki. Ta'rif ini dibawakan oleh Ibnu Malik dalam nazmnya. Bahwasanya ta'rifnya huwa jami', tidak mencakup, tidak mengumpulkan. Kenapa wasani kali anna dan asma nakirah la taqbal al? Ini demikian karena pada kita ada isim-isim nakirah yang tidak bisa menerima al. Wala taqwa mauqi'a ma yaqbal al. Tidak pula dia menempati isim yang bisa menempati posisi isim yang bisa menerima al. Wazalik arba'atu asyai, itu ada empat. Al-hal, hal. Contoh, ja'a zairun rokiban. Rokiban bisa enggak menerima al? Hah? Bisa enggak rokiban menerima al? Enggak bisa, kenapa? Hal, yang namanya hal harus apa? Nakirah. Kalau dia ma'rif tadi ta'wil kepada nakirah, seperti apa? Ja'ani zairun wahdah, misalnya. Wa tamyiz, juga tamyiz. Ishtarai tulitan asalan. Boleh enggak al-asala? Enggak boleh. Wasmu la nafil jinsi, juga isim la nafil jinsi. La rajula indana, boleh enggak la rajula? Enggak boleh. Majrurnya ruba, harus nakirah. Ruba rajulin karimin laqitu, boleh enggak ruba rajul? Enggak boleh ya. Ini kan nakirah gitu. Rahiban nakirah, asalan nakirah, rajulin nakirah. Tapi tidak bisa menerima al. Atau gimana dengan dobit yang disebutkan di atas? Oh enggak pas, enggak mencakup gitu. Contoh isim-isim yang disebutkan di sini. Jawabannya annaha dzikullaha taqbalu al min haitsu dzatuha. Bahwasanya seluruhnya dari apa yang telah disebutkan dari empat perkara tadi, hal, kemudian juga tamyiz isimnya la, isimnya ruba, seluruhnya bisa menerima al min haitsu dzatuha, dari sisi zatnya, dari sisi aslinya bisa menerima alif lam. Aslinya bisa menerima alif lam. Bukan dari bukan ketika sudah ditarkib, sebelum ditarkibnya. Dia sebagai hal, bisa enggak menerima alif lam ar-raqib, bisa enggak? Bisa. Al-asal, bisa enggak? Bisa. Ya. Ar-rajul, bisa. Nah. Gitu ya jawabannya. Sehingga tidak ada kritikan kata Ibnu Malik. Dan masih ada yang lain. Ya. Dan sebagian memasukkan seperti Al-Asmuni tambahan. Kata beliau, di antara contohnya selain zi, tadi kan zi di mana apa? Sahib. Zi ini isim nakir atau ma'rifah? Nakir, kenapa? Karena dia menempati posisi isim yang bisa menerima al, itu sahib. As-sahib. Juga man dan ma. Asyarat fi syarti wal istifam. Ma, man dan ma pada syarat dan istifam. Itu ada khilaf. Ya, tapi kata syuni man dan ma dalam syarat dan istifam itu juga masuk. Ya. Berbeda halnya dengan Ibnu Kaisan. Pada al-istifham yatain. Pada al-istifham yatain. Kalau pada al-istifham kata Ibnu Kaisan, man dan ma itu ya ma'rifah. Ya. Kenapa kata al-syuni man dan ma itu nakirah ketika datang sebagai syarat ataupun istifham? Ya. Padahal tidak bisa menerima al, karena dia bisa menerima ataupun karena dia menempati tempatnya isim yang bisa menerima al. Man itu menindikasi insan. Insan bisa menerima al enggak? Bisa. Ma pada syarat dan istifham bisa menerima atau menempati tempatnya isim yang bisa menerima al. Syai. Ya. Syai. Pada istifham kalau Ibnu Kaisan tidak setuju bahwasanya man dan ma itu apa? Nakirah, tapi ma'rifah. Tapi kalau Al-Asy'ari mengatakan man dan ma pada syarat dan istifham itu nakirah karena dia menduduki posisi insan dan syai. Juga man dan ma yang nakirataini mausufataini, nakira mausufa seperti marartu biman mu'jibin lak, marartu biman mu'jibin lak. Di sini man itu nakirah mausufah. Nakirah mausufah, nakirah yang disifati dengan nakirah. Maratu biman mu'jibin laka, maratu biman mu'jibin laka, saya melewati seorang yang mu'jibin lak, mengagumkanmu. Man di sini nakirah disifati dengan mu'jib. Contoh mak yang nakirah mausuf nanti juga akan ada penjelasannya dalam kitab ini. Ya, apa qadri Arab insyaallah. Wa kadzalika, demikian juga contoh mak. Wa bima marartu bima mu'jibin lak. Saya melewati sesuatu yang mu'jibin lak. Kalau tadi man ma insanin mu'jibin lak. Kalau ma mu'jibin lak, syai mu'jibin lak. Di sini mak dan man yang nakirah, dia nakirah karena lihat sifatnya nakirah. Nah, meskipun mak dan man itu sendiri tidak bisa menerima al, tapi dia menempati tempatnya isim yang bisa menerima al, insan dan syai'. Soh sekarang. Yang terakhir lah, soh mah. Bagaimana? Sohin, mahin, nakirah atau ma'rifah. Sohin, nakirah atau ma'rifah. Sohin, mahin, ihin, isim nakir atau ma'rifah. Nakiroh, ma'rifahnya apa? Soh. Iya kan? Mah. Kok bisa? Padahal dia tidak bisa menerima al. Iya. Tapi meskipun dia soh dan mah tidak bisa menerima al, katanya, kata Al-Syumuni, dia menempati tempatnya isim yang bisa menerima al, yaitu sukurkan pada soh, inkifafan pada apa? Mah. Sukur bisa menerima al, asukur. Inkifafan, inkifaf bisa menerima al, al-inkifaf. Ada juga yang berpendapat yang lain yang mengatakan soh dan mah adalah nakiro yang tidak ada ma'rifahnya. Tidak ada ma'rifahnya, soh ya. Ada juga yang dikatakan oleh Al-Syumuni. Sukutan, inkifafan, yang sukutannya menggantikan dari uskut, ya kan? Inkifafan jadi mengganti dari inkafif. Wa ghairuhu ma'rifatun gahum wazi wa hinda wabni wal hulani wal ladzi. Wa ghairuhu, ghairu apa? Ghairu nakira, ghairu al-ism an-nakira. Selain isim yang nakira adalah ma'rifah. Seperti hum, ini contoh dari apa? Isim-isim bomir. Wazi, apa? Isim-isim mausul. Wahind, isim-isim alam. Ibni, apa? Mubafila al-ma'rifah al-ghulam. Ya. Berarti zi apa tadi? Isim syarof. Karena disitunya al-lazi, isim mausul. Ya. Ghairu ma'rifah irabnya apa ghairu mubtada ma'rifatun khabar, meskipun yang lebih bagus katanya ma'rifah itu seharusnya an-nakirah. Wa ghairu ma'rifah di sini yang muhaddatsnya apa, yang muhaddats anhunya, yang dibicarakannya apa? Ma'rifah. Sehingga katanya yang lain dikatakan yang lebih bagus al-ma'rifah, disebutkan sebagai mubtada karena itu yang diperbincangkan, ya kan? Jadi wa ghairuhu ma'rifah, selain nakirah adalah ma'rifah. Yang lain mengatakan kalau seandainya al-ma'rifah itu jadi kesan mutada bagus. Wa ghairuhu ma'rifah, selain nakirah adalah ma'rifah, seperti hum. I'rabnya apa? Kahum, seperti biasa kahum, jar majrur muta'alliq bi mutara mahdhuf, takdir apa? Seperti biasa wa zalika kahum, mutara mahdhuf, khabar min mutara mahdhuf, yaitu wa zalika kahum. Hum wa zi wa hinda wa bni wal ghulami wal ladzi, insyaallah ini jelas ya. Kata saya Muhammad Hidin, wa kana haqqu an yaqul, yang lebih bagus kalau dikatakan wal ma'rifatu ghairu dzalik. Ya. Wal ma'rifatu ghairu dzalika kahuma dzi. Ma'rifah adalah ghairu dzalik, selain itu. Selain yang bisa menerima al dan selain apa yang dia bisa menempati tempat dari isim yang bisa menerima al. itu lebih bagus. Kenapa? Lian al-ma'rifah hiya al-muhaddats anha, karena ma'rifah itu yang diperbincangkan, yang dibahas. Ay ghairu nakiru al-ma'rifah, yani selain nakiru adalah ma'rifah. Wa hiya sittatu aqsam, dan dia ada 6 macam. Al-mubmar, bamir-bamir, seperti hum, kemudian ism isyarah, seperti zi, ism isyarah. Wal-alam, hind, wal-muhalla bil-alif wal-lam, yang dihiasi dengan al, bil-ghulam, wal-mawsul, seperti al-lazi. Wa ma'udhifa ila wahidi minha, dan yang didafakan kepada satu darinya, seperti ibni, wa sanatakallam ala hadhi al-aqsam. Dan kami akan membahas macam-macam yang 6 dari sini-sini yang lama rifa ini. Dan insyaAllah membahas yang ditunda ya, untuk nanti setelah semester berikutnya. Sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan? Sebagian ada yang menambahkan dari sini yang ma'rifa, yaitu macam yang ke-7, yaitu munaja al-maqsud. Ya rajulu, ya rajulu. Hanya saja Ibn Malik dalam At-Tafsil mengatakan ta'rifnya munada nakirah maksudah itu bil isyara ilaih, bukan dengan lafadznya, tapi dengan isyara ilaih, isyarahnya. Dan yang lain menambahkan seperti man ma istifhamiyatain, tapi itu yang sebutkan yang di atas itu yang masyhur ya. Ya, di sini ada yang mau disampaikan. Apanya? Iya, kepada isim. Nakiro kan sifat isim. Wa ghairuhu wa ghairi wa ghair al-isim an-nakiro. Wa ghairu wa ghairu wa ghairu nakiro min al-asma. Atau tadi nakiro kan dia lafadznya apa? Lafadznya nakiro, tapi maknanya apa? Mudzakkar. Wa ghairu nakiro. Apa pak? Wa ghairuhu. Karena nakiro meskipun dia mu'annas itu lafzan, tapi maknanya muzakkar. Muru'atan lil makna. Ya, Ren. Apa? Apanya? Dia ada teman-teman di sana diperbolehkan datangnya hal dari mufassilah. Ya, asalnya yang diperbincangkan ini pasti mudhofnya. Iya, kan? Ya'ani ulamu Zaidin. Yang dibahas, yang dihukumi dengan al-majiyah apa? Ya'ani ulamu Zaidin. Ulam, bukan Zaidinnya. Jadi kalau antakan ya'ani ulamu Zaidin, apa misalkan dikasih rokiban, dijadikan untuk Zaid, ya gak bisa. Yang diperbincangkan apa di situ? Ulam. Gak bisa. Bisa dalam tempat-tempat yang disebutin tadi. Ketiga, mudhofnya adalah diantara isim yang bisa beramal fil hal, isim fa'il, mudhofnya isim fa'il atau mafsar, atau yang misal dengannya dari isim-isim yang mengandungi makna fi'il, maka itu boleh. Hadza boribu hindin mujarrodatan ajabani qiyamu zaidin musri'an ilahi marji'ukum jami'an. Atau yang kedua, ketiga mudhofnya itu bagian dari mudhaf ilaih, mudhafnya bagian dan mudhaf ini keseluruhannya. Seperti wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Lewat. Atau ketika mudhafnya semisal dengan mudhaf ilaih, dalam hal bisa mencukupkan mudhaf ilaih tanpa mudhaf. Seperti anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Dan di sana ada isim nakiroh yang dia dalam hal penggunaan itu tertentu. Seperti ahad, ahad itu tidaklah digunakan dalam kondisi musbat kecuali untuk Allah, ya kan? Qul huwallahu ahad. Adapun untuk selainnya dalam kondisi manfi, maja'ani ahadun. Dan di sana ada tempat yang lain, boleh datangi ahad dalam kondisi apa? Musbat untuk selain Allah, yaitu ketika didhafahkan. Ja'ani ahadur rijal, berarti boleh. ataupun dia ditarkib seperti ja'ani ahada asyara rajulan, ja'ani ahada asyara rajulan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.